Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fasfa'alana innal karim. Ya khaira khulqillahi ajma'in. Anta imamul anbiya'i wal mursalin. Qad kuntu dhallan mudillan sayyidi. Wa kullu syarrin wa fasadin min yadi. Dhallat wa dhallat khilati fi badati. Khubiyati ya sayyidi wal ummati. Khubiyati ya sayyidi wal ummati. Khubiyati ya sayyidi wal ummati. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wangdur ilaya sayyidi binadroh musilatin li hadratil aliyah amma ba'd. Hadratil mukarramin, para bapak-bapak alim ulama, para bapak kiai, masyayikh wal asyatid ingkang kula hormati, para bapak-bapak penjabat baik dari sipil maupun non-sipil yang berkenan hadir yang saya muliakan, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat, minal muslimin wal muslimat, wa minal wahidiyina wal wahidiyat, hadakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berharga detik ini, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, yang mana sampai detik ini kita semuanya masih diberi kesempatan hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi taufik dan hidayah sehingga diberi kemampuan mampu untuk hadir dalam majelis taklim malam ini. Untuk itu mudah-mudahan kehadiran kita bersama ini dan sekaligus bisa saling silaturahmi bersama ini benar-benar merupakan satu majelis yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam barokah mudah-mudahan tidak ada henti-hentinya selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta para keluarga dan sahabatnya umumnya, mudah-mudahan dilimpahkan kepada para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Untuk selanjutnya secara pribadi, salam ikraman wa ta'ziman wal mahabbah, mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada para kekasih Allah, para ahbabillah, para wali waliyullah, min awalihim ila yawmin hadha khususun, ila awliya itis ahli ardi Indonesia, wa usulihim wa furuhim aina makanu, khususun alladzina hum fi wilayati kabupaten Nganjuk wa mahawalaiha, wa khususun khosoh la khadrati ghashada zaman wa a'wanihi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa a'ada alayna ya Allah wa ala majlisina hadha majlis tashakkur min barakatil batin dunia sampai akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat hadzakumullah. Sesuai kalian undangan sing kula tampi bahwa malam ini malam tasyakuran, malam ngelahirakan rasa terima kasihnya, rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama secara umum atas kemerdekaan yang diberikan kepada bangsa Indonesia termasuk kita sedoyo. Nek kita niki lajeng dijak syukur, niki kudu ngerti karepe syukur. Menurut Imam Ghazali, definisine syukur niku syarfun ni'am fima yarba bihil mun'im. Syukur niki supaya gunakno, memanfaatkan pemberian tersebut sing cocok karo karpe sing wehi. Niki jenenge syukur. Syukur niku ada kalanya syukur sing langsung yang Gusti Allah, ada kalanya syukur melalui dateng tiang sing dadekno sabab kita nrimo nikmat. Ada syukur yang langsung kepada Allah, ada syukur kepada orang yang dijadikan oleh Allah sabab nikmat kita rasakan. Niki syukur. Mula dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sing diriwayatkan Imam Tirmidzi dengan sanad hasan. Mangene enten kitab Sunan Imam Tirmidzi dawuh man lam yaskurinnas lam yaskurillah. Orang yang tidak syukur kepada orang yang menjadi sebab dia menerima nikmat tersebut berarti tidak syukur dateng Gusti Allah. Kemudian nek kita badhe nyukuri syukur kepada nikmat kemerdekaan, otomatis kita kedah semerap. Apa sababe nikmate merdeka kok kita rasakno? Apa iki biyen yo rutuh dhewe teko langit kaya banyu udan ngoten, napa harus melalui sabab? Nek sing umure pun rada dawa-dawa niku nggih ngerti secara langsung melok ngrasakno. Mboten namung maca sejarah. Nek merdeka niki singen mboten kayane bangsa Indonesia tuku nang penjajah, mboten. Tidak dibeli berupa materi dan uang. Akan tetapi merdeka ini dibeli oleh bangsa Indonesia dengan darah para pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Ini merdeka. Dados para pahlawan iso nuku merdeka kita rasakan mboten dituku duit, tapi dituku darahnya. Para beliau-beliau sanggup mengorbankan hidupnya ini, dikorbankan jiwanya demi untuk merdeka. Ing mongko lek diitung materi urip niku regane gak iso diitung larane. Matane tok niku mun tiyang niku umpamine lara niku pun butuhno dhuwit jutaan mulih nomo to pulih mergo setengah wuto niku. Niku isik mata tok. Dereng ngirunge, dereng ucapane, meneng-meneng moro loro bisu gak iso ngomong. Lho ngoten niku mbalekno kemerdekaan. Kalau bangsa Indonesia tidak pandai mensyukuri kepada para pahlawan, yang namanya kualat loro-loro pahlawan nanti. Wong kualat iki mboten penak. Niki mestine kita sebagai generasi terus. Nek para pahlawan biyen ninggal amal jariah. Nang anak putune rupane hasil karyane ya iku merdeka. Sampeyan kudu wani ninggal amal jariah kangge generasi penerus sampeyan. Saiki dibangun sing nang pinggalane para pahlawan para leluhur niki. Ojo sampe rebutan kuasa, rebutan wilayah, rebutan daerah, tapi monggo dibangun sing sae rumangsa sak dulur ditinggali para nenek moyange yang sing apik sing sae dipikirno bersama tarane cocok kalih niki sing ditinggali dibangun sing apik. Lah hasil pembangunan sing sae niki sampeyan dadi amal jariah sampeyan anak putu sampeyan ditinggal anak putune niki karepe mila dawuhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wong mati ninggalno waris dalam keadaan niki waris khairon wong mati sing ninggalno waris khairon luwih apik dalam keadaan cukup iku ninggalnya mampu diri sendiri khairon luwih bagus katimbang saking wong mati mantaro kawalatan iku timbang saking wong mati ninggalno anak. Wiyailah din di dalam keadaan jaga nuwewehane wong. Niki sik luwih apik wong mati ninggalno waris sing ndadekno sababe pewarisi mampu berdiri sendiri. Lah sakniki lek sampean kepingin ninggalno waris generasi terus aja sampe jagakno bantuane luar negeri. Aja sampai jagakno pertolongan INF dan lain sebagainya. Yo dibangun negara iki sing apik aja digawe rebutan kaya mati niku. Lah akhire besok anak turun kula sampean dadi mampu urip berdikari. Niki jenenge sampean wong sing wis syukur karo jasane para pahlawan. Nah nek sampean ora iso syukur nang jasane para pahlawan, otomatis berarti kufur mengkafiri. Nah niki nyemlewengkan jasane para pahlawan. Kaya wong ditinggal mati mungkin rebutan tok. Akhire lek wis gak iso syukur wong sing gak syukur karo wong sing tinggal jasa berarti ndak iso syukur nyang Allah. Lek wis gak iso syukur nyang Allah inna adzabi lasyadid tunggu mainnya nanti Allah yang akan menurunkan bala menurunkan siksa. Nah, ini bisa kita buktikan. Dan ini gila Pak. Ini ajaran Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan sunah Nabi. Niki. Mila otomatis kita mari pandai bersyukur kepada para wali. Tanamlah jiwa para pahlawan-pahlawan kemerdekaan kepada generasi-generasi penerus kita. Jangan anak-anak keturunan kita calon penerus-penerus pemimpin di masa depan kita tanduri rasa saling benci, rasa saling memusuhi, tetapi tanamlah rasa persaudaraan. Hadirin hadirat jazakumullah. Mula Sayyidina Ali mantune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, innallaha lam ya'ti khairun bil firqah la minal awwalin wa la minal akhirin. Gusti Allah tidak akan memberi kebahagiaan hidup seseorang dengan melalui perpecahan baik masa lalu maupun masa yang akan datang. Siapa yang mengharap kebaikan di masa depan, kemakmuran di masa depan, hindarkanlah perpecahan. Silakan berpartai, banyak silakan untuk hak panjenengan. Silakan siji golonganane itu hak sampean. Tapi Islam tanamlah pada jiwa, jangan ditanam pada otak. Karena akibat Islam belum meresap ke dalam jiwanya kaum muslimin, Islam belum menyentuh jiwanya kaum muslimin, hanya masih menyentuh otaknya kaum muslimin, maka umat Islam itu sendiri mudah dipecah belah oleh provokator-provokator itu. Mestinya kalau Islam itu sudah meresap ke dalam jiwanya, rasa keislaman ada, rasa saudara sama Islamnya sudah menjiwai ke dalam lubuk hati. Wong Islam bener kepethuk, wong Islam mesti perintah me Kanjeng Nabi padha uluk salam. Terkadang wong Islam dhewe lek uluk salam pethuk karo kiai tok, assalamualaikum. Niki lek pethuk kiai. Pemane sing nompo pethuk kancane, mboten assalamualaikum diamput minan di kon. Nah niki garai. Ini jadi ngaku Islam. Ini sudah bukan nilai yang islami. Padahal Nabi dawuh, hal itu ono to kuwi karep. Idza qulta faqunta minash-shoh muhibbi faqunta minal muhibbin. Apa kowe seneng nek kowe dadi wong sing saling cinta mencintai? Apa kowe seneng lek dadi wong saling akrab? Nggih Kanjeng Nabi, ifsa'us salam, sosialisasikan dulu salam untuk kancane. Masyarakat kan dulu salam untuk kancane. Ini panjang nyata-nyata wong Islam. Kena akhirnya ada bedanya wong Islam karo sing ora Islam. Untuk kancane yang kali, padha nyangkali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muka-muka kan mereka selamat toh dijam. Ya kan yang kono muka-muka tunggu-tunggu terus. Ini mesti ini. Inilah masyarakat yang islami. Tetapi kalau oleh ngaku islami ini mboten katlek ditakoni kalau pamongnya karo RT ini. Gaman ini apa pak? Olah nanti daftar KTP Islam. Betul-betul marilah uluk salam ini menjadikan sebab perdamaian. Karena Islam itu agama Islam, agama damai, kata-kata Islam itu damai. Kalau lelah merasa agam ini sedih, prihatin, peleleh melok prihatin, rumongso kadung diceluk, yahi dari wong-wong ini. Kono-kono, nomah kabong, sopo sing ngobong, arek-arek iku masyarakat wonge apa agamane Islam ngeten iki. Napa mboten sedih? Marilah Islam itu kita jadikan sesuai dengan Nabi kita. Nabi uswatun hasanah, tauladan kebaikan dalam hidup ini Nabi. Nek kita menjadi pengikutnya, marilah kita itu bermasyarakat sanggup menjadi tauladan sebagaimana yang ditauladankan oleh Nabi kita. Sehingga Islam tidak dicemooh oleh orang, tidak dikis sembarangan umum. Islam diukur dengan Quran, dengan sunnah Nabi. Nek ada permasalahan, ditegaskan dalam Islam. La tastawil hasanah wala sayyi'ah. Barang sayyi balih karang barang awon niku mboten sami. Beda. Menungso niku kuwabeh diwahi rasa perasaan yang hampir sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaya apa tahu jahate menungso nalika nglakoni elek jero hati nur airnya krasa lek lakoku gak bener. Iki kabeh menungso padha. Masa dikandani main tombokan iku haram, kabeh ngerti lek iku haram. Timbek ngerti tok tomboke pancet ngoten lho. Niki namanya pengertian yang belum mentah menyentuh jiwa. Islam niki sing kadang ngoten niku. Kait mulai jaman buntutan dengan kabeh wong Islam ngerti lek iku haram. Tetapi ya akeh sing tombo, ya ngerti lek haram te ya padha tombo. Ya inilah maka perlu kita tingkatkan Islam kita ini. Hadirin hadirat hadakumullah. Mila justru niki. Nek menungso iki kabeh ya menapa? Kabeh kanggonan ati. Ngerti sebabipun digawane fitrah dening Gusti Allah. Kabeh bayi lahir anake kiai anake tukang becak sami kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kabeh jadang bayi lahir dijiwai jiwa sing suci dening Allah. Menurut Imam Ghazali kabeh kaya kertas sing putih tanpa ada coretan apa-apa. Tinggal siapa yang akan mencoret itu nanti, dengan bentuk tinta apa yang akan dicoretkan. Itu tergantung orang tuanya masing-masing. Sebab sekian banyak masyarakat laki perempuan yang berkembang biak di dunia ini, produk daripada rumah tangga. Berarti wong abi ku sekaligus membuat perusahaan produksi ini, jadi produsen masyarakat. Awon saene mboten barang sing diproduksi kalih produsen iki tergantung prosesnya oleh ngelola lahirno niki. Rokok gudang garam kalih rokok jarum bahan bakune sami. Ini Bojonegoro ana gudange tembakau wek gudang garam, ya ana gudange tembakau gadane jarum, gadane bentul enten. Sumenep nggih enten. Salapura Blitar nggih enten. Banyuwangi Jember nggih enten. Ning setelah jadi rokok diproses bako wau kalian tiga pabrik rokok iki bareng munculé dadi rokok lek dirasakno ora padha. Bukan karena tembakaunya, karena prosesnya. Mulo lek Gusti Allah tetep adil lae menungso kabeh dijiwai padha. Ning dadine ngeten-ngeten iki tinggal wong tuane sing dididik dhewe-dhewe yang punya tanggung jawab. Niki asal mulanya dari situ. Mula kadalane Allah sehingga kabeh duwe perasaan padha. Menungso sampai sejahat ya napa krasa Pak hati nuraini lek aku gak bener. Wis tangno wong korupsi krasa njero ati kunalikane korupsi njero ati milik krasa ngene iki gak apik. Krasa ya. Mulane para leluhur kita ninggalno filsafat hidup dalam bergaul niki lek duwe anak ajenge kesah-kesah mesti dipesen kali bae. Walah nak mbah ora iso nyangoni apa-apa. Mung mbah pesen ana dindingen sing ati. Sing dipesen atine. Ana dindingen campur sapa wae. Campur bangsa apa saja, agama apa saja, gawe ukuran nak jerone atimu. Nek atimu krasa iki duduwekmu dhewe ya balekno nang sing duwe. Lek atimu krasa duwe utang macan sing duwe dhuwit wis lali ya nyangro. Lek atimu krasa ngene iki dudu hakmu aja sampe dijupuk. Apa maneh dipangan mergo iki dudu hakmu ati krasa. Mulane mboten enten nenek moyang kita niki sing pesenengan nek lek arepe lunga nang Jakarta kabeh nek sak Jakarta iki rame akeh mobil nek napa-napa pesene mbah sing mata-mata enten mboten enten nggih ta. Lek liwat lakunya ngembong ya sing sikil-sikil mboten enten tapi sing ati ati steril lah kemudilah hidupmu dengan hatimu. Wa idza sulukat sulukal jasad apabila stirnya hati baik manusia jadi manusia baik. Dene iki lho Pak. Mari kembali kepada hati nur aini kita masing-masing. Sebab kita wis diwehi dening Gusti Allah. Padha-padha makhluk dimulyakno timbang makhluk liyane. Gajah kaya ngoten rusane lan gedene. Macan kaya ngoten galake. Kabeh kalah karo menungso sing ringkih potongane. Tapi tetep menangan. Kaya macan gede-gede dikrangkeng sing rangkeng menungso. Lek ana wong delok ditarik dhuwit, dhuwite sing ngepek ya menungsane ora didum karo macane. Kula kok dereng nate nak manggih kebon manusia sing njaga harimau mboten enten. Dereng nate panggih kebon manusia dijaga oleh harimau besar-besar mboten nate panggih kula. Niki nuduhaken kenek napa kalih Gusti Allah yang wong harimau macan gede-gede kaya ngono iki ya makhluk gayane Allah. Biasane harimau iki njauk menange dhewe alas sakmono karepe dikuasai mulane sampe njauk dijenengno raja hutan. Kayawan cilik-cilik nyedhok dipangan njauk menange tok. Ewa semono bareng mungsuh manungsa dikrangkeng sing nungguk menungsa. Semonten lho. Keistimewaan sing diwehna menungsa kali sing gawe urip kali Allah Subhanahu wa taala. Nggih monggo tah disyukuri ngoten lho. Merga Gusti Allah le percaya karo menungsa dianggep menungsa iki kok sing iso ngrukuna ngamano gegere para kewan-kewan ana alas niku. Lani sampe enten pelindung hutan bareng itu. Sing dadi ya menungsa dudu macan sing dipilih dadi pelindung hutan. Niki. Lah mboten pamrentah menungso niki diangkat dadi pelindung alam, pelindung hutan. Malah kewane manuk-manuk sing larang regane colongi didol. Nah niki. malah akhirnya musnah. Dan ini namanya tidak syukur dengan Allah sing weyawake dadi menangan iki. Mula lek menungso wis diwehi menangan mbek Gusti Allah kok sik tetep tidak mensyukuri kenikmatan, artinya tidak digunakan kemanfaatan dan kemenangannya ini sesuai dengan maksud Allah, tunggu mainnya Gusti Allah akan menjabut nikmatmu dadi menungso mangko. Kowe bakal dicabut nikmatmu, bentuke menungso, akan tetapi akan mempunyai perilaku yang melebih jahat daripada hayawan yang jahat. Ini kita dicabut kali. Summa radadnahu asfala safilin, tirasi Al-Qur'an. Tak tarik jiwamu sebagai menungso. Saya tarik kembali akhlakmu yang saya berikan sebagai manusia. Akan saya beri akhlak yang lebih jahat daripada hayawan yang jahat, sehingga kamu nilainya akan lebih rendah daripada hayawan yang paling rendah. Niki firmane Allah Pak, sing gawe urip sing ngancam. Sampean diancam Pak Don Ramil gak wani turu, dadak diancam sing gawe urip enak ae. Direken sepi. Apa begitu nilainya iman? Mesti nilai sama iman tenanan yang Gusti Allah tahu bahwa ini ancaman Allah, masya Allah wedine. Lebih takut daripada diancam dan ramil diampar polsek, polres. Lebih takut diancam Allah. Nek panjen yakin iman tenanan. Hadirin hadakumullah, dustu dengan situasi yang kita rasakan ini menunjukkan merosotnya nilai iman niki. Maka sampai dianggap krisisnya krisis yang merata menyeluruh. Is komplek. Sebab asalnya muncul dari krisis iman. Karena kita semuanya bangsa Indonesia kurang mensyukuri kepada jasa-jasa pahlawan inilah, sehingga akhirnya otomatis mestinya harus kita rasakan dengan yang senikmat-nikmatnya. Sehingga sampai sudah 57 tahun kita belum merasakan yang sebenarnya bagaimana merdeka itu. Niki mboten salah ya Allah sing ngewahi merdeka. Mboten salah ya para pahlawan, tapi salah kita piyambak. Mula wonten hadis qudsi wonten kitab Jawahirul Bukhari, Allah dawuh. Hadis qudsi Allah sing dawuh didawuhaken teng Kanjeng Nabi tanpa melalui malaikat Jibril kaya Quran mboten, tapi secara langsung. Ana Allah, kata Allah, aku Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Ana malikul muluk, aku ratune semua ratu. Akulah rajanya semua raja, jadi Allah. Walaku wakulubuhum biati, atine para pemimpin-pemimpin sak jagat ada di genggamanku. Terasi Allah. Wa in ato'uni, apabila masyarakatnya taat semuanya kepada perintahku, menjauhi laranganku. Khawartu kulubahum birrohmah, hati pemimpin-pemimpin dalam negaramu masing-masing akan saya rubah menjadi rahmat. Sehingga pemimpin segala apa yang dicetuskan akan membawa rahmatnya bangsanya dan rakyatnya. Tapi sebaliknya, Wa in asuni, kalau kamu sudah banyak yang melanggar hukum, banyak yang menentang hukum, menyelewengkan hukum, khawaltu kulubahum bin nikmah, maka pemimpin-pemimpin dalam negaramu akan saya robah hatinya menjadi hati yang menyebabkan kamu terkutuk. Hati bendu. Jadi kalau negara dipimpin oleh orang umpamani sing dadekno sababe kula sampean sangsara, jangan menyalahkan yang memimpin, salahkan diri kita masing-masing semua. Semuanya hanya akibat dari kita sendiri yang kurang taat kepada hukum dan kepada tatanan serta peraturan, baik peraturan adat yang berlaku, hukum negara maupun peraturan agama. Maka karena itu terus ini hadis kalau wau wali dalika ya ayuan nas, maka karnu hai menungsa, la tasubu, jangan jadi orang saling caci mencaci dan saling menyalahkan. Fatubu ilallah jami'an, bertobatlah kamu semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu sudah tobat bersama-sama, otomatis ukfikum, saya yang akan menyukupi kehidupanmu itu. Nah nikilah, jadi mari kita tobat semua. Rumangsa dosa, ora ana menungso niku sing didawaken hadis mboten enten, al insanu mahalul khairi, menungso ngene apik mboten enten. Tapi al insanu mahalul khotok, menungso niki kabeh dadi sumbere kesalahan. Mula sing apik padha nglakoni salah dhewe-dhewe, aja saling menuduh, saling mencaci. Semuanya tidak ada yang membawa keuntungan, tapi akan hanya membawa perpecahan. Islam didik kita tidak suruh mencaci dan menghina, tapi disuruh membimbing. Nabi mboten nate nyacat tiyang, mboten enten dawuh Nabi ngelek-ngelek A, ngelek-ngelek B, mboten enten. Tapi Nabi hanya merasa ditugaskan Allah menyampaikan kebenaran dan membina umat untuk kebenaran, dan tidak pernah mencaci yang masih belum benar. Ini Nabi. Nenek kita niki sik nyaci kono nyaci kono, cara pengajian duduk wong ngajak ngaji bak niku, wong ngajak tukaran. Sebut pengajian niki adalah kata-kata yang muncul dari Islam. Berarti wong golek ngelmu. Ini artinya ngelmu agama. Mestinya kalau kita mengajarkan agama, jangan sampai menyampaikan kepada masyarakat yang tidak pernah diajarkan oleh yang punya agama, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Allah tidak pernah mencaci sana mencaci sini. Yang ada hanya Nabi menampakkan akhlak, budi pakerti, solah bawa tindak tanduk yang pantas dicontoh oleh orang banyak. Niki yang diajarkan Nabi. Niki yang diajarkan Nabi kepada umatnya. Mula sampai panjenengane dawuh, bu'istu li utami makarimal akhlak, aku biyen teko kene diutus Allah hanya suruh membangun akhlak masyarakat menjadi baik, tidak suruh memecah masyarakat. Maka sampai beliau dawuh wonten hadis Bukhari, man farraqa falaisa minna. Barang siapa yang mecah belah umatku, mereka besok di akhirat tidak akan saya akui sebagai umatku. Ini man itu siapa saja, ndak peduli itu nalika nang dunya celuk kiai apa celuk bendera apa celuk syekh, ndak ngerti kata Nabi, pokoknya siapa saja yang memecah belah umatku besok tidak akan saya aku sebagai umatku. Sebab Islam tidak diperintahkan untuk mecah belah umat, tapi untuk membina umat dan masyarakat. Karena itu, sehingga ada munculnya bermacam-macam bentuk cara pembinaan, hanya cara teknis. Ada yang lewat torekoh, torekoh saja sudah 44 macam yang beredar di Indonesia. Ada yang lewat selawat wahidiyah, ada yang selawat lewat selawat dalailiyah dan lain-lain. Di dalam selawat wahidiyah, untuk membentuk manusia yang damai bukan hanya sekedar ngajak tok. Sebab tahu bahwa Al-Qur'an dengan tegas mengatakan, "Walau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinallahu alafa bainakum." Wahai Muhammad, sekalipun kau saya utus sebagian utusanku, kemudian kau jadikan dunia ini menjadi uang semuanya untuk membiayai kamu akan merukunkan umat masyarakat, ma'alafta baina qulubi, engkau tidak akan mampu merukunkan umat masyarakat ini. Walakinallaha alafa bainahum, akan tetapi yang mampu merukunkan umat masyarakat ini nanti hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Niki Al-Qur'an. Berdasarkan firman Allah wonten Al-Qur'an, nek menungso ateng kongkon ngrukuno atine menungso mboten saged. Uang niku lek mek rukun lahire tok. Wong ngaji nglumpuk lungguh ngeten iki pating klenguk ya wis ketok rukun. Nggih ta mboten? Ketok rukune. Tapi ngonten iki kin dereng adoh muleh ambek mlaku rada suwe gerenang-geneng ya wis ngrasani tanggane. Nggih ta? Napa ngoten iki rukun? Kok sing dirasani krungu kandha sing jak ngrasani. Rika wingi dirasani karo yuneme lho. Woyuh lek ngrasani riko. Wis esuk-esuk mulih kok pengajian sore dilarak tanggane. Polane mulih kok pengajian rasan-rasan. Niku jenenge atine durung rukun. Sing rukun mek bodine tok. Kayak motor dijejer medeler. Sing setel ketok api kabeh jejer-jejer bodine tok. Kemampuane setire njerone mesine wis ora padha. Kadang ana sing wis napa niku wonten dijejer-jejer pirang-pirang nika, ana montor sing wis taun pira dijejer nek lapangan umpamane. Lah rukun sing paling pokok niki rukune ati, angel ngrukuno ati. Mula carane ngrukuno ati dawuhe Kanjeng Nabi, la tas'aunasa bi amwalikum wala bi quwatikum walakin was'auhum bi khuluqin hasanin wa talaqi wajhin. Nek kowe iso ngrukuno menungso, jangan sampai dirukunkan, atau tidak mampu kamu akan merukunkan orang membina masyarakat, dengan kemampuan materimu. Tidak akan kuat mampu kamu merukunkan manusia dengan kekuatan jabatanmu, kedudukanmu, kewibawaanmu. Akan tetapi kamu akan mampu memperlakukan masyarakat ini dengan akhlak dan ramah tamahmu. Saged kamu merukunkan jarekannya, tapi harus dengan akhlak yang bagus dan ramah tamahnya. Ini akan bisa nang. Pun cacak sak negara, sak kampung, sak jerone omah mawon kalau kita kuasai kepala rumah tanggane, lek nguasai keluargane dengan melalui akhlak dan ramah tamah, masya Allah sangat berkesan. Sing lanang akhlake apik, menghadapi sing wedok apik, ramah menghadapi anak ramah. Terkadang sing lanang mati sampai wis pirang-pirang puluh tahun, sing wedok dadi rondo teles, dilamar wong sik mesem tok ora gelem nampa. Sah wis ya lek kaya bapakne biyen wis. Nah. Akibat karena sangat berkesan akhlak tadi. Ning lek krana wong rukune rumah tangga dibina dengan duit, dengan kemampuan materinya, polane pahe sugih kabeh rukun dicucu duit, liya dina kena krisis ekonomi rodok macet, baru mulai pating klirik padha melerok. Nah niki niki manusia. Tapi kalau dikuasai dengan nilai-nilai akhlak budi yang luhur, insya Allah sangat berkesan. Ayo enggak koyo iko biyen mimpin penak. Nah, ngaten iku. Maka inilah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan kepada kita semuanya. Hadirin hadirat adzakumullah. Maka dengan demikian Wahidiyah mengajarkan kita diajak dadi wong iku sing ikhlas kaya jiwane para pahlawan kemerdekaan. Lillah. Berjuang yang sungguh-sungguh demi umat, namun hanya semata-mata karena taat perintah ya Allah, bukan karena pamrih apa-apa. Billah, dengan nyadari bahwa kemampuan makhluk semata-mata karena kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Kata-kata la haula wala quwata illa billah ora cukup dihafalaken tok, ora cukup diwaca tok, tapi perlu dijiwai, dihayati. Nek mung diwaca tok, apal tok, padha karo apal ngitung duit tapi ora tahu duwe-duwe. Apa artinya? Niki Wahidiyah ngoten iki carane. Mula panjenengane Bapak Kiai Khairi Ma'ruf, Haji Kiai Khairi Ma'ruf niku itu sebagai anggota Majelis Tahkim Pusat Wahidiyah. Hanya domisiline enten daerah Lawu. Dan saya sebagai ketuanya, ketua Majelis Tahkim Wahidiyah Pusat. Kalau winginane masih Agustus tanggal 6 kula ngelantik penyiar Wahidiyah tingkat wilayah manggone ketua satu nenten daerah Batam. Alhamdulillah bertempat wonten asrama haji Batam, di Batam center pusatnya kota Batam. Dinalika semonten gendera putih Fabirullah ngebeki daerah wilayah kota Batam. Dan saya bicara di sana habis melantik pimpinan wilayah, lajeng kula nyugani ceramah pengarahan pas wali kotane barang enten. Dan akhirnya hari Jumatnya saya disuruh khutbah di Masjid Agung Batam Center, Batam Timur. Lajeng terus naik pesawat pindah ten Medan. Alhasil wonten luar Jawa sampai ten Jakarta kalau winginane tanggal 26 sampai tanggal berapa 15 hari. Wonten daerah Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Pulau Kijan sampai Batam, terus Sumatera Utara, pulang ke Jakarta 3 hari, terus badhe wangsul kadung semayanan Jagongan dicik kalian Gus Dur wonten pusat PB, kantor PBNU. Lajeng hari Jumatnya kula wangsul Jumat pagi. Niku kalau pun naik pesawat Jumat harus datang di rumah. Soale kelalen mboten kula pasrahno, hari Jumat hari itu saya juga harus maca wayahe maca khutbah wonten Masjid Kasatrian Angkatan Darat Artileri wonten Karangploso. Di wayahe khutbah wonten asrama. Alhamdulillah di sana juga banyak. Jadi ajaran waqidiyah itu hanya sebagai sarana untuk membimbing umat masyarakat, bukan sebagai sekte atau aliran. Maka sehingga waqidiyah ana PSW, penyiar selawat waqidiyah, niku organisasinya bukan organisasi seperti NU Muhammadiyah dan lain-lain. Organisasinya, pengurusnya itu dalam segi organisasi sebagai organisasi kerja. Orang yang ngamalkan selawat waqidiyah bebas ikut organisasi apa saja, tidak ada larangan dan tidak ada yang didaftar sebagai anggota waqidiyah mboten enten. Tidak terdaftar kayak dene organisasi lain punya anggota. Waqidiyah tidak punya anggota, yang ada pengamal selawat waqidiyah. Ikut organisasi apa saja boleh, hanya dibentuk pengurus tingkat wilayah pusat sampai tingkat kecamatan. Dikhawatirkan bahwa pengamalan waqidiyah ini nanti ada yang menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi itu, sehingga dibentuk pengawas pengurusnya. Hanya itu tujuannya, bukan akan bentuk kelompok. Dan disebarluaskan tanpa pandang bulu dan golongan. Mulane nalika kula bicara enten Batam niku sing jaga ya ana bansere, ana satgas PD, napa niku BKP, ana satgas PDI. Campur. Nah niki sebab tahu pengamal-pengamale ya ana wong BDI ne, ana wong NU ne, enten wong Muhammadiyah e. Campur. Ning lek wis ana jerone waqidiyah ndak ada yang bicarakan golongan. Karena waqidiyah hanya perjuangan fafiru ilallah. Sehingga yang menjadi pembicaraan objek pembicaraannya di dalam lingkungan konco lek peduk konco hanya bagaimana caranya iki iso iman tenan yang Gusti Allah. Hanya itu kebiasaan yang dijadikan pembicaraan. Ini kenyataannya demikian. Mila cara waqidiyah mboten gawe larang. Wong torekoh nggih kathah kula dhewe asale nggih wong torekoh. Zaman tahun 65 mendekati adane enten Gestapo niku ada muktamar torekoh enten Semarang, kula niku si aktif enten torekoh. Belum aktif ten waqidiyah zaman taleng nalika niku. Tujuan wakiti hanya itulah. Mpun nanti diseminarkan ada di Islami Center Surabaya, baik wakitia bertama sama Torekoh Nganjuk, Torekoh Tijania, Torekoh Satoria wonten ing daerah Nganjuk riki, mursyid enten ing daerah Nganjuk riki, ajeng Qodiriyah Naksobandiyah murid enten Jombang, Peterongan, diseminarkan bersama-sama dengan wakitiyah di Surabaya Islamic Center, dihadiri juga oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah wilayah Jawa Timur, Profesor Syafiq, dan dari IAIN membicarakan, tapi ternyata semuanya tidak ada yang menanggapi negatif terhadap wakitiyah. Malah enten kiai sing ditakokno masalah nangis. Tiang niku nek sumus wakitiyah kok akeh sing do nangis, ni sebabe nopo? Apa hadisnya dasarnya nangis? Lajeng kula tanglet bombong akeh kiai. Tolong kiai, carikan saya hadisnya Nabi yang perintah tertawa. Carikan hadis yang perintah tertawa. Kalau memang nanti ada hadis Nabi yang merintah orang harus tertawa, wakitiyah akan saya rombak, saya jadikan kegiatan-kegiatan tertawa. Sedaya kiai mendel mboten jawab. Kalau kiai tidak jawab sekarang, saya akan menjawab tentang hadis menangis. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Uku, hai wong Islam, nangis kok. Fa in la tabku, lek ndak bisa nangis, fatabaka, usahakan sampai bisa menangis. Fa inna ahlan nar yakuna finnar." Mergo wong ahli neraka iku besok padha nangis ana neraka. Timbang nangis besok ana neraka, nangis ana dunya. Malah dalam surat An-Najmu wonten Al-Qur'an, afa min hadzal haditsi ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samidun. Hai menungso sing padha ngaku-ngaku wong Islam, ngaku-ngaku wong iman, mengapa kamu mendengar Al-Qur'an menceritakan tentang siksa, menceritakan tentang bala'i pengeran, dan engkau heran terhadap Al-Qur'an, tapi engkau tertawa? Tadhakun, tertawa. Wala tadhakun, kok tidak menangis? Wa antum samidun, kalau demikian itu namanya, kata Al-Qur'an itu, engkau termasuk golongan orang yang sombong nyombongi Tuhan. Tiang lek krungu Al-Qur'an nyeritakno siksa rumangsa awake dosa. Niku disambut dengan tertawa, orang nangis. Niku dianggap wong takabur nyombongi pangeran, nyombongi ten Gusti Allah. Niki isine Qur'an. Tapi zaman akhir niki mboten. Kiai ini yang ngaji nerang non rokok, malah kiai ini yang ngajak ngoyo lho niki lho. Kualik lek ngetrapno Quran. Ing mongko ngrungokno pengajian dibarengi sing ngaji karo ngoyo, apa maneh kadek ndagel. Dawuh Imam Ghazali wonten kitab namine Majalis Tsaniyah Sarai Hadis Arba'in Nawawi, niku diterangaken wonten ing riku sangka dawuh Sayyidina Ali, "Idza sami'tumul ilma faqaddimu wa la takhlitu bil hazli fatamajjul qulub." Nek kowe sedeng ngaji iku aja sampe dibarengno karo guyon, karo humor. Ilmu sing kon wehno ora bakal mlebu nang atine wong, pasti dilepeh karo ati, ndak bisa masuk ke hati. Niki kita apa sing ngunekake ngeten iki. Akhirnya aku usul ten kiai itu. Tapi mengapa di sana sini sekarang itu pengajian justru lebih banyak dagelnya daripada isi pengajiannya? Sampai banyak mubalek menjadi pendagel dan mendagel belajar jadi mubalek. Nah inilah situasi saat menika. Pengajian tambah rame, tapi perbuatan yang energis pun tambah merajalela. Ini karena ilmunya tidak menyentuh hati. Maka salah satunya jalan kita baca selawat kanding gembuk noati. Niki dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kullu syai'in toharoh wa toharatu qulubil mu'minina anisyada as-salatu alaiya. Kata Nabi, semua sesuatu itu ada alat pembersihnya, alatnya untuk menyervis. Kangge nyervis atine wong-wong sing Islam sangka kotorane ati sing wis berkarat. Nah yen iku kudu nggunakno selawat nang Kanjeng Nabi. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Digunakan pakai baca. Setidak-tidaknya hubungan dengan Nabi. Pakai ya Sayyidi ya Rasulullah. Karena ada hadis Nabi, man arada ayyuran nabi fal yuksir dikrahu lailan wan nahar. Barang siapa ingin ngimpi saja ketemu Nabi, perbanyaklah nyebut-nyebut nama Nabi siang malam. Niki. Perbanyak nyebut-nyebut nama Nabi siang malam. Doa kasih ngawakitiah mengajarkan ya Sayyidi ya Rasulullah dibaca bagi orang yang tidak suruh memperbanyak. Karena alamatul mahabbah kasratu zikril mahbub. Tengerane wong cinta niku mesti seneng eling, seneng nyebut-nyebut sing dicintai. Wonten hadis ndhawuhaken sing diwacaaken Ibnu Majah niku enten riko dipun dawuhaken man ahabba sayan fa aksara min diki. Wong sing seneng karo swiji perkara pasti lebih banyak ingat dan nyebut-nyebut nama yang dicintai itu. Kangge ngelatih hati kula sampean cek cinta nang Kanjeng Nabi, dawuhe Kanjeng Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akhuna aqaba ilaihi min walati walidi wa walati wan nasi ajmain. Tidak dikatakan kamu itu cinta kepadaku, tidak dikatakan sempurna imanmu salah satu di antara kamu sebelum cintamu kepadaku melebihi cintamu kepada orang-orang semuanya ini. Karena dasarnya demikian, untuk melatih hati cinta kepada Nabi supaya sempurna imane, maka dilatih nyebut-nyebut asmane Kanjeng Nabi tresno jalaran songko kulino. Inilah sistem Wahidiyah dalam cara membina umat untuk meningkatkan iman, nambahi iman. Nih, milo songko niki tujuan Wahidiyah hanya untuk meningkatkan iman, tidak akan bentuk kelompok sebagaimana organisasi-organisasi lain. Maka kalau siapa yang ingin ngamalno silakan, dan tidak ada paksaan, hanya itu tujuan. Kalau ingin membuktikan, coba saja baca terlebih dahulu, baru akan merasakan hatinya sendiri-sendiri. Asal cara mengamalkan tidak keliru carane. Sampean kepingin dadi wong ampuh, tuku pil lampuh, tapi pile gak dipangan, sing dipangan tulisane tok sing muni ampuh niku ya ora sida ampuh. Ngoten lho. Jangan sampai salah trap. Buntele tok sing dipangan, tapi isinya yang harus dijiwai. Insyaallah dengan cara itu mangke sampean saged ngrasakno dhewe. Napa mali lek didik anak sik cilik pun angel umpamane niki sistime para ulama-ulama dulu wonten kitab namine Syawaidul Haq nek duwe anak sing angel acarane mulai sik kanak-kanak nek bengi wacakno patekan mari sembahyang sunat sembahyang isya mari sembahyang sunat so sampean lek saged nggih wudu malih tajadud nganyari wudu nuli mantun wonten sampean sila ngedep banyu diadai badai aqua tapi banyu mateng mantun wonten sampean wacakno patekah nang Kanjeng Nabi ping 7 mantun wonten sampean maca dhateng ratune wali zaman sakniki lek basa arabe la qadrati ghosi hadza zaman nek cara jawane ila katur patekah dhateng ratune wali zaman sakniki al patekah mantun mengi saged ping 7 mantun wonten sampean maca selawat sak iso sampean syukur lek iso selawat bakti tiyah tasabuk ya safi al khalqi sholatu wassalam sak teruse dene mboten saged saged maca assalatu wassalamu alayka ya sayyidi rasulullah umpamane napa niku khutbiyati qolat khilati adrikni kenek qodokot khilati adrikni kenek alimni warobdi niku kenek alim warobini biiznillah kenek nek diwaca mantun ngoten maca niku ping 7 maca ya sayyidi ya rasulullah terus kali ngedep banyu wau koyok-koyok rumangsa dep-depan kali Kanjeng Nabi oleh maca ya sayyidi ya rasulullah lamanya kurang lebih 30 menit nek wis jangkep telung setelung puluh menit ajeng disebulno nek banyu wau bajune sampean tutup isuk sak durunge anak-anak sampean ngombe napa mawon wetenge durung sampe klebon napa mawon banyu niku sampean lebokaken pertama kali senajan sak bujuke sendok nek saged cara ngoten minim 7 hari nek saged disempurnakno 40 hari insyaallah mangke anak sampean sampean buktekno piyambak dadi arek taat lan pikirane cerdas insyaallah sampean buktekno niki lah sing saged kula aturaken dadi mbok menawa kanca mriki enten sing butuh nglakoni kepingin kangge anake dhewe wiritan wonten langkung prayugi niku jenenge cinta karo anak krek apa golek nomere buntut wani tirakat nek kuburan kok kepingin duwe anak sing saya gak wani ndungakno kan salah dhewe niki nah nikilah kula kinten monggo kita jajal ya Sayyidi Rasulullah niki mangke badhe niki sing dereng saged cekap maca ya Sayyidi ya Rasulullah terus ngantos selesai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Monggo maca ayat Quran Fafiru ilallah tujuaken umat masyarakat dadi ate ingkang sae sabar dhateng Allah wa Rasulullah lan maca wa kul ja'al haq wa zakul batil nal batil kanaka mugi-mugi lek ana barang hak sing teko barang batal-batal nang diancurna dening Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin monggo fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahaqa wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahaqa wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahaqa al-fatihah sedaya permohonan kita dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala kirang langkungipun nuwun kangge pangapunten nabi lan taufik kalidayah min rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahabat terbiah